Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik ala wa ala sahbihi. Semoga puji dan puji selalu diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin, amin. Saya hamba Allah dari Purbalingga, Bu ya. Saya punya anak balita dan keponakan dari kakak ipar. Kami masih tinggal sangat dekat karena rumah berdampingan. Saya berusaha menjauhkan anak saya dari ponakan saya karena banyak pengaruh negatif yang didapat dengan bermain dengan ponakan saya tersebut. Seperti mulai senang membentak, bicara kasar. Setiap anak mau sholat, malah diajak nonton TV kartun di rumahnya. Dan kebiasaan ponakan saya memang seperti itu, kasar, tidak sopan sama orang tua. Bahkan orang lain yang lebih tua juga dia berani. Apakah saya termasuk orang tua yang buruk dan berdosa dengan menjauhkan anak saya bermain dengan ponakan saya itu, menunggu sampai anak saya benar-benar bisa saya didik untuk sopan terhadap orang lain? Saya suka berencana masukkan anak pesantren karena lingkungan di sini tidak begitu baik, Bu ya. Baik. Itu problem orang tua di zaman ini. Di rumahnya dia ajar yang baik, di sekolahnya dia sudah belajar misuh. Ya, misuh itu bahasa Jawa Timur, ngomong kotor. Ngomong kotor, iya. Di rumahnya diajari baik. Tiba-tiba anak tiba-tiba punya kosakata, punya baru hal-hal yang aneh. Dari mana itu? Di sekolahnya. Teman, di tempatnya, dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu problem rata-rata, problem semua orang. Nah, yang selamat adalah yang waspada. Apalagi jika sebuah keluarga terdiri dari bermacam berbanyak keluarga. Misalnya orang tua punya anak sudah pada menikah tapi belum belum punya rumah sendiri-sendiri. Sehingga enggak bisa mengatur anaknya sendiri. Bahkan mohon maaf, antara cucu dengan kakek itu sendiri juga kedekatan yang sangat khusus. Sehingga sebagai bapaknya gak bisa mendidik anaknya karena kakeknya terlalu cinta dan sebagainya. Terlalu cinta sehingga menuruti semua keinginannya. Sehingga seorang anak mau mendidik pun, di saat mau melarang pun, sama kakeknya bilang, sudahlah, gak apa-apa, masih kecil kok. Ini sering terjadi problem. Nah, sehingga kadang-kadang seorang anak mau memarahi anaknya, dijauhkan dari bapaknya, dari kakeknya. Karena kalau dimarahin nanti sama kakeknya dibelain. Ini problem, termasuk hal tontonan dan sebagainya. Nah, termasuk jika di situ ada sepupunya dan sebagainya. Nah, Anda cerdas kalau begitu, kalau Anda sudah berpikir tentang pondok pesantren dan sebagainya. Karena apa? Kalau pondok pesantren Anda tidak semelarang megang HP. Sekarang HP-nya luar biasa rusak. Apalagi namanya anak kecil kan maunya seneng dulu. Di rumah nggak ada kartun, tetangganya ada kartun. Ibunya tidak ngasih HP, tapi sepupunya punya HP. Duduk terus nempel hanya pengen nonton. Namanya anak-anak. Maka Anda cerdas di saat semacam itu. Maka sebetulnya zaman ini adalah zaman pesantren. Alhamdulillah banyak pesantren sudah. Kalau pesantren tidak perlu Anda melarang anak Anda nonton televisi, tidak perlu anak Anda larang untuk main HP. Kenapa? Tidak ada HP dan tidak ada televisi. Lalu senangnya bagaimana? Senangnya dengan cara yang lain. Seperti Al-Bahja tidak ada. Anak-anak di sini tidak ada anak. Biasanya bermasalah kalau sudah pulang, orang tuanya yang gak tegaan nanti memberi itu akan diracuni. Balik lagi serba salah. Makanya orang tua harus mendukung dong. Gak banyak faedahnya dengan yang demikian itu. Akan merusak akalnya, pikirannya dan seterusnya. Nah, ide cemerlang bagi Anda adalah untuk masukkan anak ke pondok pesantren. Tapi ingat, jika Anda ingin masukkan anak Anda ke pondok pesantren, akan tapi masukkan anak Anda dengan cara tidak terpaksa. Dengan cara bagaimana? Bukan Anda hukum begini, kamu nonton terus gini sudah tak pondokin, kamu begini. Oh, itu namanya Anda akan menyiksa anak di sepanjang perjalanan di pondok pesantren. Akan tapi himbau dia, ajak diskusi tentang pondok, survei, dan paksa mereka dengan cara tidak terpaksa. Jangan memaksa, memaksa dia tidak akan tenang di pondok. Jadi dari jauh-jauh Anda ajak sering bicara tentang pesantren, kemuliaan, keutamaan, kebaikan dan sebagainya, keamanan dan seterusnya. Dan jangan Anda singgung urusan kartun tadi. Jangan Anda singgung urusan HP. Akan tapi Anda bicara yang lain tentang masa depan itu, menjadi seorang ustaz soleh, menjadi dokter yang ahli sujud. Biar, wah, indahnya nak ya, senang ya. Coba kamu lagi ngoperasi sebagai seorang dokter sambil ngapalin Quran, berapa banyak pahalamu nak, selawatan dan sebagainya. Waktu menuntut ilmu kau tuhan hajutan. Ya mi, tapi kalau di rumah susah sayang ya, kalau di pondok enak dibimbing. Jadi anak sudah dikenalkan, dikasih ya? Gambaran dari awal. Jadi dikenalkan dari awal, maka tiba-tiba sang anak ada kerinduan ke sana. Yang jadi masalah orang tua enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong, bukan enggak bisa ngomong, enggak mau ngomong-ngomong begitu ya. Karena hanya mau dibawa kemana? Ya dibawa oleh kawannya, dibawa oleh sepupunya, dibawa oleh televisinya seperti